saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan kalimat-kalimat ini, yaitu zikir Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan pada agamaku, pada duniaku, keluargaku, dan hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku. Wa amin rawati, dan berikanlah aku rasa aman dari kekhawatiranku. Wahfadni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi. Dan jagalah aku ya Rabb dari hadapanku, dari belakangku, dari kanan, dari kiriku, dan dari bawahku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya, dan aku minta kepadamu dengan keagunganmu agar aku tidak didatangi bahaya dari bawahku. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dan para ulama pun mengatakan perawi hadis ini adalah perawi-perawi yang thiqah, yakni terpercaya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.